الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Atas hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah ta'ala kita lanjutkan dari tafsir surat Al-Hasyr di ayat-ayat akhir. Di pertemuan sebelumnya kita sampai pada ayat ke-20, memasuki ayat yang ke-21 dan seterusnya. Di ayat yang ke-20 terkait dengan ayat-ayat sebelumnya juga, ya, min babil muraja'ah, supaya juga bisa bersambung dengan keterangan Syekh, kita sekedar baca sekilas ayat-ayat yang sebelumnya dimulai dari ayat 18. Ya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. الشيخ الترمذي بن ناصر السعدي menjelaskan, ولما بين تعالى لعباده ما بين, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang dijelaskannya terhadap hamba-hambanya, wa amarahum wa nahahum fi kitabil aziz, dan Allah memerintahkan mereka dan juga melarang mereka dalam kitabnya yang aziz, kana hadha mujiban li an yubadiru ila ma da'ahum ilaih, maka semestinya yang demikian ini mengharuskan seseorang untuk bersegera menyambut melaksanakan apa yang Allah serukan, wa hasahum alaihi, dan apa yang Allah hasung kepadanya. Dan perintah Allah itu dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha, diulang lagi perintah untuk takwa kepada Allah. Dan yang kedua, perintah untuk tiap-tiap jiwa mengoreksi kembali, ya, menilai dirinya kembali apa yang sudah diperbuatnya untuk menyambut hari esok. Kemudian Allah ulangi, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah kalian semua, innallaha khabirum bima ta'malun, bahwa Allah mengawasi segala apa yang kalian perbuat dan akan membalasnya. Itu perintah taqwallah, dan untuk tiap-tiap jiwa, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, melihat seberapa yang telah ia persiapkan dari amalan menyambut hari esok, hari kiamat, hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun larangan, ada ayat di setelahnya, wala takunu kalladzina nasullah, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah. Fansahum anfusahum, kemudian Allah pun bakal melupakan mereka. Allah musta'an. Maka demikian, ini adalah peringatan. Setelah tadi perintah, ini adalah larangan. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah, sehingga berakibat fansahum anfusahum, Allah pun kelak akan melupakan dan melalaikan mereka. Ulaika humul fasiqun, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Ini larangan dari seseorang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada ayat-ayat yang lain terkait dengan hal ini, seperti ayat yang masyhur yang mereka dibangkitkan dalam kondisi buta, Kemudian mereka bertanya, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa aku sekarang buta? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasita. Demikianlah engkau dulu di dunia telah datang kepadamu ayat-ayat kami, namun engkau melupakannya. Kadzalika al-yawma tunsa. Maka pada hari ini engkau pun dilupakan. Di saat kita butuh pertolongan dan tiada yang bisa menolong kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah jika Allah Subhanahu wa taala melalaikan kita. Maka banyak-banyaklah kita kembali bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung kepada Allah atas perkara-perkara yang dapat membahayakan kita. Kemudian dikatakan di sini, kata Syekh, ketika Allah menyebutkan perintah dan juga larangannya, maka semestinya ini mengharuskan untuk seseorang bersegera menyambut apa yang Allah dakwahkan dan apa yang Allah hasung tersebut, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Walau kanu fil qaswah, meskipun mereka dalam kondisi keras hatinya, wasalabatul qulub, dalam kondisi keras kalbu mereka, kal jibal arrawasi, seperti gunung-gunung yang kokoh. Gunung terdiri dari batu bebatuan dan dia sangat kokoh kuat. Fa inna hadzal Qur'an, maka Allah sebutkan di ayat yang setelahnya setelah mengatakan la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, tidak sama antara penghuni neraka dengan penghuni jannah. Penghuni jannah humul faizun, mereka itulah orang-orang yang beruntung, yang berhasil. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebuah perumpamaan, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada bukit, kepada gunung, pasti engkau akan melihatnya tunduk dan hancur karena saking takutnya kepada Allah. Wa tilkal amsal, itulah perumpamaan, nadribuha linnas, yang kami berikan kepada manusia, la'allahum yatafakkarun, semoga mereka dapat memikirkannya. Maka di sini katakan oleh Syekh, fa inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an ini, law anzalahu ala jabal, andai Allah turunkan kepada gunung sekalipun, la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah, tentu engkau akan melihatnya betul-betul tunduk, ya khusyuk dan hancur berkeping-keping karena takutnya, saking takutnya kepada Allah. Itu gunung. Dan ini ai kenapa? Likama li ta'thirihi fil qulub. Karena kesempurnaan pengaruh Al-Qur'an tersebut ya dalam kalbu. Fa inna mawa'idh Al-Qur'an, karena sesungguhnya nasihat-nasihat Al-Qur'an, a'zamul mawa'idh 'ala al-itlaq, adalah sebesar-besar nasihat secara mutlak. Ya, katanya di sana ada ini ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melepaskan ayat-ayat dalam dakwah beliau. Ya, dalam dakwah beliau sering bacakan ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim. Lebih-lebih juga di sebelum hijrah, dan demikian pula setelah hijrah di pada khutbah-khutbah Jumat, dari ayat-ayat dari surat Qaf atau hal-hal yang terkait dengan tema, atau di luar khutbah mengingatkan ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para sahabat memperhatikan, mencermati, mentafakuri dan mentadaburi isi Al-Qur'an Al-Karim, dan dampaknya atau efeknya luar biasa. Oleh karena itu, ada beberapa faktor menyebabkan orang-orang lebih khusyuk, ingat Allah dan ingat akhirat, di bulan Ramadan. Di samping itu bulan Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an dalam tarawih, dalam salat-salat. Dan sebagian mereka meneruskan bacaan-bacaan di luar salat. Maka itu salah satu faktor besar li salahiyatil qalb, untuk kesalihan qalbu. Selain juga faktor penghambat yang lain yang ditahan dan dihilangkan, seperti yaitu syaitan al-mutamarrid, pentolan gembong-gembong syaitan yang dibelenggu di bulan Ramadan. Maka itu menjadi ajang untuk kita mengintrospeksi diri kita, karena di sana tetap ada ajakan hawa nafsu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Ada faktor syaitan dari kalangan jin, ya, dan itu banyak dikurangi, ya, para pentolannya dibelenggu. Sementara namun masih ada syayatin al-ins, para syaitan dari kalangan manusia yang menawarkan, membujuk, mengajak, menggoda dengan berbagai syubhat dan syahwatnya. Syaitan dari kalangan manusia. Dan demikian pula yang lain adalah faktor hawa nafsu kita masing-masing. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu banyak mengajak, memerintahkan pada yang buruk. Maka seseorang perhatikan dari hal-hal tersebut, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibantu untuk bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan dan diperbesar rasa khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dijaga, dilindungi, istiqamah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah marzuqna khasyatak ma tahulu biha baini wa baina ma'siyatik, yang dapat menghalangi kita dari maksiat. Ya, takut kepada Allah, khasyatullah, minta kepada Allah agar diberi rezeki tersebut, karena sesungguhnya rezeki khasyah, rasa takut kepada Allah tak ternilai. Ya. Dan itulah ilmu yang sesungguhnya, innamal ilmu al-khasyah, ilmu yang sejati adalah khasyah. Dan dikatakan tidak disebut ulama orang yang tidak punya takut kepada Allah. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hamba yang adalah ulama. Dan demikian kita diperintahkan untuk mengikuti jalan mereka. Dan di antara faktor-faktor yang mendukung hal tersebut, selain baca Al-Quran, mentadaburinya, berusaha untuk mengetahui isinya, kandungannya, ya, demi membacanya, hafalnya, mempelajari tafsirnya, demikian berkawan, berteman dengan orang-orang yang saleh dan memiliki khasyah, dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala serta talabul ilmu. Dengan talabul ilmu terlebih terkait dengan yaitu akidah sahihah, tauhid, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala akan membantu seseorang bismillah diberikan hal-hal tersebut. Kita lanjutkan dibaca apa yang diterangkan oleh Syekh rahimahullah. Wa awamiruhu wa nawahihi muhtawiyah 'alal hukmi 'alal hikami wal masalihi al makrunati biha. Perintah-perintah Allah maupun larangan-larangan Allah terkandung di dalamnya berbagai hikam, hikmah-hikmah. Jamak dari hikmah, hikam. Tulisannya sama dengan al-hukum. Ya, maka kalau Arab gundul, ya, seperti rajul dengan rijl, orang dengan kaki, tulisannya sama, ra jim lam, ya, rijl kaki, rajul orang. Hakamim, hukum, itu hukum, hikam, jamak dari hikmah. Perintah dan larangan Allah terkandung di dalamnya hikmah-hikmah. Wal masalih, jamak dari kemaslahatan, terkandung kemaslahatan bagi para hamba Allah. Perintah terdapat maslahat badan. Dan demikian dilarangnya suatu perkara juga, ya, tentunya menghindarkan madarat dan mendatangkan maslahat bagi para hambanya. Al makrunah biha, selalu hikmah dan berbagai maslahat itu teriring dengan setiap perintah dan larangan Allah. Tidak ada perintah tanpa hikmah. Di dalamnya tidak ada suatu yang dilarang kecuali pasti ada hikmahnya. Hanya permasalahannya kadang kita tahu apa hikmahnya, kadang tidak. Kadang diberitahu, kadang tidak. Tetapi yang jelas seorang muslim wajib meyakini setiap apa yang Allah syariatkan terkandung padanya hikmah. Tidak mungkin Allah mensyariatkan sesuatu, baik memerintahkan melakukan sesuatu atau melarang mengerjakan sesuatu, kecuali pasti ada hikmahnya. Sebab diantara nama Allah adalah Al-Hakim, yang maha bijaksana. Tidak mungkin Allah perintahkan sesuatu atau larang dari sesuatu dengan sia-sia. Maka ini yang wajib kita imani. Wahiyya min ashali syai'in ala nuhus. Dan pada asalnya setiap perintah Allah maupun apa yang Allah larang itu pada asalnya adalah sesuatu yang sangat mudah, sesuatu yang paling mudah, bahkan ashal syai ala nufus, terhadap jiwa. Ya. Tidak diberikan sholat 50 kali sehari, tapi 5 kali dari 24 jam berapa menit itu? Mudah. Zakat 1/40, itu pun bagi yang mampu. Punya 40 juta hanya keluar 1 juta. Punya 40 ekor kambing hanya keluar 1 ekor kambing. Dan terus 50, 60, 70, 80 masih 1 ekor. Illanya syarabuha, kecuali pemiliknya menginginkan mau menambahkan silakan. Tapi selama belum sampai nisab yang berikutnya, belum kena berikutnya. Mudah dan banyak sekali. Haji wajib hanya sekali seumur hidup, itu pun bagi yang mampu. Dan coba dilihat perintah-perintah Allah, salat tarawih itu bukan wajib, itu sunnah, dan itu dihasung fadilahnya besar. Orang mau selamat, orang mau mendapat pahala besar, orang mau mendapatkan keberkahan dan mendapat ampunan Allah, diberkahi waktunya bulan Ramadan, maka siangnya puasa, malamnya qiyam. Siangnya siam, malamnya qiyam. Man shoma ramadana imanan wahtisaban, wa man qama ramadana imanan wahtisaban. Semuanya dijanjikan, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, diampuni dosanya jika dia melaksanakan dengan landasan keimanan dan ihtisab, mengharap ganjaran dari sisi Allah. Siam man shoma, siang hari, man qama qiyam, di malam hari. Dan itu kemaslahatan bagi dia, bukan Allah yang butuh, kita yang butuh. Dan kalaupun tidak dia lakukan, maka demikian tidak dosa dengan kesepakatan ulama. Sholat tarawih yang sampai setengah jam, kadang sebagian lebih, kadang ini berat bagi sebagian orang, itu pun tidak Allah memaksanya. Kalau tidak pun para ulama sepakat, tidak ada di antara ulama yang mewajibkan. Ini bukti bahwa syariat ini aslinya apa? Mudah. Tapi disediakan sekian turukul khair, jalan-jalan kebaikan, ya, dan kita yang membutuhkan. Demikian pula larangan jauh lebih banyak yang dihalalkan daripada yang diharamkan. Meskipun ini enggak boleh, ini enggak boleh, masih jauh lebih banyak yang boleh. Dalam bab misalnya berpakaian, apa yang boleh dan yang tidak boleh. Ya, demikian pula dalam hal makanan, mau makan apa saja, ya. Mau pakaian apa saja, jenis kain wol atau jenis kain apa, dari yang nggak boleh sutra, itu pun bagi laki-laki. Dan bahan-bahan yang lain, mau bahan apa, katun, mau bahan ini, bahan itu, mau warna ini, warna itu. Kalaupun yang dilarang sebagian warna yang tasyabbuh, itu hanya segelintir, satu warna di antara sekian banyak warna. Dan demikian banyak, makanya disebutkan para sahabat dulu ada yang pakai rida bawahnya, atasnya, bawahnya izar dua setel, ada yang pakai jubah utuh dari atas ke bawah, dan ada yang pakai beberapa hal yang lainnya atas bawah berbeda-beda. Makanan, ya, dari kerupuk, tempe, tahu, dan tidak ditanya apa dalilnya boleh makan tempe, apa dalilnya boleh makan tahu, semuanya boleh, ya. Bahkan Allah terca dan Allah peringatkan, man harrama zinatallahi lati akhraja li ibadi wat thayyibati minar rizq. Siapa yang mengharam-haramkan, ya, dari perhiasan yang Allah keluarkan untuk hambanya, perhiasan ini, perhiasan itu, wat thayyibat minar rizq, dan halal baik dari rezeki. Maka hukum asalnya mau makanan ini itu semuanya halal kecuali yang diharamkan. Maitah, daman masfuhan, lama khinzir, wa ma uhilla li ghairillah bih, yang disembelih untuk selain Allah, darah bangkai, ya, daging babi, ya, khamr dan seterusnya. Tapi yang boleh, yang halal, lihat berbagai macam warung itu, jual belikan segala macam. Yang dilarang jauh lebih sedikit. Berapa jenis minuman yang dilarang? Yang halal bandingkan, ya, jeruknya, tehnya, yang sirupnya, yang jusnya, yang berbagai macam jenis minum. Yang gak boleh itu lebih sedikit daripada yang. Dan demikian sedemikian banyak contoh apa yang Allah larang. Yang diharamkan untuk dinikahi, siapa yang menjadi mahram? Minal usul wal furu, dari ibu, nenek, bibi, ke atas, ke bawah, anak, keponakan, ke bawah. Dan yang lainnya jutaan wanita bukan mahram, maka boleh. Namun ada batas-batasan, itu pun kembali kepada maslahat mereka. Maka ini pada asalnya demikian, syariat Allah itu telah dipermudah bagi jiwa. Wa aisyaruha alal abdan, dan bukan hanya bagi badan, demikian pula juga bagi jiwa. Demikian ini pada asalnya. Namun kalau ternyata terasa berat dan seterusnya, maka ketahuilah itu ada sesuatu yang perlu diobati. Hati kita, kalbu kita yang berpenyakit. Maka ketika seseorang beribadah, cobalah introspeksi. Ya, kita malas atau tidak? Ya, misalnya disebutkan di antara sifat munafikin, wa idza qamu ila sholat qamu kusala. Kalau mereka berdiri mengerjakan sholat, mereka mengerjakannya dengan malas-malasan. Qamu kusala. Itu sifat munafikin. Yura'unan nas wala yadhkurunallaha fiha illa qalila. Mereka riya memamerkan amal ibadah mereka seperti sholat, dan mereka tidak mengingat Allah di dalamnya kecuali sedikit sekali. Maka hal-hal yang semacam ini kita banyak-banyak melatih mengintrospeksi diri kita, ya. Tapi sekalipun tentunya sulit mengingat Allah 100% khusyuk, suatu hal yang sulit. Namun demikian, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu membolehkan seorang menyelesaikan makanannya, ya, yang sedang dihidangkan di depannya yang dia dambakan, ya, sampai sekalipun sudah iqamah. Nabi mendahulukan ke kamar mandi buang hajat sekalipun sudah iqamah. La salata bi hadrati ta'am wala huwa yudafi'ul akhbathan. Tidak ada salat ketika makanan dihidangkan, dan tidak ada salat ketika dia terhalangi menahan buang air kecil, buang air besar. Demi apa? Untuk menjaga khusyuk dalam as-salat. Kembali ke sini, ashal, dan dikatakan oleh Allah, wa innaha lakabiratun illa alal khasyi'in, dan sesungguhnya salat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau kita merasa, ya, tarwih itu berat, coba kita perhatikan, mungkin tidak khusyuk. Kenapa? Sudah capek siangnya kerja atau ini itu, dan tidak memperhatikan bacaan. Oleh karenanya termasuk hal yang dapat memperingan, bikin betah dalam sholat, belajari bahasa Arab dan mengetahui arti ayat-ayat yang dibaca oleh imamnya, sehingga ketika menyebutkan ayat ini artinya ini, artinya ini, itu bisa mengikuti. Itu sangat membantu. Ketika tidak, maka itu antara faktor-faktor kemudian kita, ya, rasa berat dan seterusnya. Kemudian disebutkan khaliyatun minat takalluf, apa yang Allah syariatkan berupa perintah dan larangan itu jauh dan kosong daripada bentuk takalluf, memberat-beratkan diri. Ya, sholat, sholiko, iman, sholatlah dengan berdiri. Fa'ilam tastatik, tidak mampu, ya, sambil duduk. Fa'ilam tastatik, fa'ilam jam, tidak mampu duduk, ya, sambil berbaring. Ini semua tidak ada takalluf, memberat-beratkan diri badannya. Tidak sholatlah sambil berdiri, sekalipun dengan kau bergelantung di tali. Kalau tidak kuat, kau harus cari sandaran di tembok, di tiang. Tidak, sholat sambil berdiri, tidak kuat sambil duduk. Tidak kuat sambil duduk, sambil berbaring. Maka tidak ada sama sekali padanya bentuk takalluf. Dan Allah mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma ana minal mutakallifin." Menyatakan, "Aku bukanlah termasuk orang-orang yang memberat-beratkan diri." Ya. Ya, diperhatikan, bisa jalani, tidak bisa, ya sudah. Ya, tidak perlu sampai, ya, itu takalluf. Ya. Ya, begitu. Oleh karena ya, ya tidak ada disyaratkan kemudian seorang demi bisa membayar zakat, orang cari utang. Demi bisa untuk berangkat haji atau umrah, orang utang-utang. Dan yang wajib, yang seseorang mampu diwajibkan, yang tidak gugur kewajiban. Begitu syariat, tidak ada takalluf padanya. La tanaqudu fiha wala ikhtilaf. Dalam syariat, perintah dan larangan Allah tidak ada padanya kontradiksi yang bertolak belakang. Tidak ada perbedaan di situ antara perintah satu dengan yang lain dan seterusnya. Kalaupun terlihat zahirnya ada, itu karena dangkalnya pemahaman kita. Usahakan kok ayat ini bertentangan dengan ayat yang ini ya. Seakan-akan kok di hadis ini disebut begini, yang itu begitu ya. Ternyata ada jamaknya mengkompromikan. Oh, ini dalam kondisi demikian, yang ini demikian. Maka zahirnya seakan-akan nampak bertentangan, padahal hakikatnya tidak bertentangan. Wala su'bata fiha wala intisaf. Dalam syariat Allah tidak ada kesulitan padanya, tidak ada keberatan. Tasluhu likulli zaman wa makan. Syariat Allah pantas dan bisa dilakukan di setiap zaman dan di setiap tempat. Wa taliqu likulli ahad. Dan pantas diberlakukan, tapi bisa diterapkan pada setiap orang, yang laki-laki, yang perempuan, yang kaya ataupun yang miskin, yang pemuda maupun yang tua, yang sakit maupun yang sehat, berbagai macam kondisi mereka, mau penguasa maupun rakyatnya, mau sebagai orang tua maupun anak, sebagai suami ataupun istri, ada lengkap dalam syariatnya. Bagaimana tidak? Ya, hubungan di antara mereka, hubungan terhadap Allah jelaskan. Yang lebih remeh daripada itu, masalah buang hajat dan bahkan mengurusi ternak dan masalah pertanian sekalipun, ada bimbingannya, sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka alhamdulillah, yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita termasuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, membawa syariat akhir zaman, syariat yang disempurnakan dan paling sempurna dari yang sebelum-sebelumnya. Suma akhbara ta'ala annahu yadribu linnasi lamsal. Kemudian Allah mengabarkan bahwa Allah memberikan perumpamaan bagi manusia, al-amsal, perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Wa yuwaddihu li ibadihi fi kitabihi al-halal wal haram. Dan Allah menjelaskan untuk hamba-hambanya dalam kitabnya yang halal dan yang haram. Liajli an yatafakkaru fi ayatihi wa yatadabbaruha. Untuk apa Allah berikan perumpamaan-perumpamaan tadi dalam Al-Qur'an? Agar mereka bisa bertafakkur, memikirkan kandungan apa yang ada dalam ayat-ayat Allah dan mentadabburinya. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqfalaha? Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Qur'an dan seterusnya. Ya. Ya, dan di sini dikatakan oleh Allah, wa tilkal amsal nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Itulah perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan seperti tadi. Andaikan Al-Qur'an diturunkan ke gunung, dia akan tunduk dan hancur saking takutnya kepada Allah. Ini menunjukkan tentang betapa kerasnya kalbu kita. Kalbu kita itu keras, bahkan bisa lebih keras daripada batu dan gunung sekalipun. Batu yang sedemikian keras pun, ya disebutkan dalam Al-Baqarah, ya terus terkena air tetesan demi tetesan, lama-kelamaan cekung dia. Lama-kelamaan lubang juga. Ya. Terus dengan sekian lama, batu yang sedemikian keras pun terkena pengaruh dengan tetesan-tetesan air. Ya. Yang lembut, batu yang sedemikian keras, air yang sedemikian lembut, tapi dengan terus dia pun bisa cekung. Subhanallah, perumpamaan dari yang menciptakan itu semua. Yang menciptakan air ya Allah, yang menciptakan batunya yang keras juga Allah, air yang lembut juga. Dan Allah yang menfirmankan Al-Qur'an, memberikan contoh tadi. Ya. Dan bahwasanya kalbu manusia bisa keras, ya. Ya. Dan bahkan asyaddu qaswah, lebih keras daripada kerasnya batu-batuan. Dan di sini diberi contoh gunung, bagaimana gunung pun bisa hancur karena nasihat berupa ayat-ayat Al-Quran diturunkan kepadanya. Maka Allah jelaskan dalam kitabnya tentang al-halal wal-haram li ajli an yatafakkaru fi ayati wa yatadabbaruha fa inna tafakkura fiha yaftahu lil abdi khazain al-ilm. Karena dengan seorang hamba bertafakkur dalam Al-Quran akan membukakan untuknya berbagai khazanah ilmu. Wa yubayyinu lahu turuqal khairu syarr, menjelaskan baginya jalan kebaikan dan kejelekan. Wa yahussu ala makarimil akhlak, menghasuhnya pada akhlak yang bagus. Wa mahasinis syaim, dengan kebaikan perangai. Wa yasjuruhu an masawil akhlak, mencegahnya dari kejelekan akhlak. Fala anfa' lil abdi min atafakkur bil Qur'an, tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi hamba daripada bertafakkur dalam Al-Qur'an. Wa tadabbur li ma'ani, dan mentadaburi makna-maknanya. Wallahu ta'ala alam. Sesuatu yang bisa kita sampaikan mungkin ayat yang setelahnya di pertemuan depan saja yang nanggung. Wallahu alam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.